Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu ayyakum. Baik hadirin, hadirat, ikhwan dan ahwat yang ada di kota apa namanya? Ya itulah, di Qatar, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengarkan melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah malam ini jam 7.40 waktu Qatar atau jam 23.40 waktu Indonesia Barat, kita memulai rangkaian daurah kita selama 6 hari insyaallah dengan membahas satu tema yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk mengikuti rangkaian acara dan materi daurah selanjutnya. Malam ini kita akan membahas syarah hadis ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Hadis ini diterima dari seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Tiga kali Nabi SAW menyatakan demikian. Para sahabat kemudian bertanya, liman, nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, lillahi wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimina wa amatihim, yaitu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan bagi orang umum di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 55 dalam Sahih Muslim, dan sanad hadis ini sahih. Inilah yang akan kita bahas. Biasanya pengalaman yang sudah-sudah membahas hadis ini membutuhkan 5 kali pertemuan, yang satu kali pertemuannya 2 jam. Sekarang hadis ini harus kita bahas hanya dalam satu kali pertemuan, sehingga setiap poinnya akan kita bahas secara ringkas saja, tidak akan semendalam sebagaimana biasanya. Mungkin muncul di dalam benak kita tanda tanya besar karena kesalahpahaman memahami nasihat. Selama ini kita memahami nasihat itu dengan makna wejangan, dengan makna pengajaran, dengan makna bimbingan. Itu yang kita pahami. Tapi hadis ini menyatakan agama ini nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, dan juga bagi rasulnya. Sehingga kalau nasihat diartikan wejangan, pengajaran, masa Allah dinasihati, masa kitabnya dan juga rasulnya dinasihati, kan enggak mungkin, enggak masuk akal, mustahil. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena kesalahan di dalam memahami makna nasihat. Lalu apa nasihat itu? Nasihat di dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Syaikh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin juga menerangkan dengan penjelasan yang sama dengan apa yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menyatakan an-nasihatu hiya badlun nushi lil ghair. Nasihat itu adalah memberikan an-nushu kepada orang lain. Adapun makna an-nushu adalah an-nasyakhsa yuhibbu li akhihi al-khair wa yad'uhu ilayhi wa yubayyinuhu lahu wa yuraggibuhu fihi. An-nushu maknanya adalah mencintai kebaikan bagi orang lain, mengajarkan atau mengajak orang lain kepada kebaikan itu, menjelaskan kebaikan tersebut kepada orang tersebut, dan yuraghibuhu fihi, memberi motivasi, memberi dorongan, memberi iming-iming. Kata orang Sunda mah ngabibita kana kahadean. Maknanya memberi iming-iming supaya tertarik untuk berbuat baik. Jadi di dalam nasihat terkandung ajakan, terkandung keinginan, terkandung pemberian motivasi kepada orang lain untuk meraih kebaikan. Itulah makna nasihat. Jadi nasihat maknanya adalah mencintai kebaikan bagi orang lain atau bagi pihak lain, mengorbankan kebaikan kepada pihak lain, dan itu yang dimaksud dengan nasihat. Dari sinilah kita bisa mengetahui makna bahwa agama ini nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna nasihat bagi Allah adalah mengorbankan kebaikan, memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan, menunjukkan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin timbul pertanyaan, apakah memang Allah membutuhkan kebaikan itu dari kita untuk dirinya, sehingga kita memberikan kebaikan kepada Allah dengan cara berbuat sebaik mungkin bagi Allah atau kepada Allah Azza wa Jalla. Belakangan ini ada tersebar tulisan ketika ada orang di Jakarta menghina Al-Quran. Umat Islam bangkit membela. Ada orang yang menyebarkan tulisan, Allah itu enggak perlu dibela, Islam itu enggak perlu dibela karena Allah kuat. Kan gitu ya, tulisan itu menyebar. Enggak perlu saya sebut siapa, orangnya juga sudah enggak ada kok. Itu satu kesalahpahaman. Karena apa? Bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela Allah, kalau kamu menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54, bukan 51 ya, 51 belum, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Dalam ayat 54 Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian murtad dari agama Allah, Allah akan mendatangkan kaum pengganti. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ketika menerangkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya menyatakan man tawalla an nusrati dinih wa iqamati syariatihi. Yang dimaksud dengan mayyartadda minkum an dini, hai orang-orang yang beriman, siapa orang yang murtad di antara kalian dari agama Allah? Makna siapa yang murtad dalam ayat ini adalah man tawalla an nusrati dini, siapa orang yang berpaling tidak mau membela agama Allah, wa iqamati syariatihi, dan tidak mau menegakkan syariatnya, maka nanti Allah akan mendatangkan kaum pengganti yang tidak seperti itu. Jadi di dalam banyak ayat, banyak hadis, Allah merintahkan kita membela Allah, membela agama Allah, menolong Allah, membela, menolong agama Allah. Memang apakah Allah butuh pertolongan? Kalau umpamanya butuh pertolongan, lemah dong, kan gitu. Orang yang memahami demikian dari ayat-ayat tadi, orang itu, saya gak tahu istilah yang pas, apakah salah faham atau gagal faham? Mana yang lebih parah? Gagal faham apa salah faham? Salah faham ya. Gagal faham enggak bisa memahami apapun, baik pemahaman yang salah ataupun yang benar. Tapi kalau salah faham, dia memahami sesuatu dengan pemahaman yang bertolak belakang dengan pemahaman yang sebenarnya ya. Lebih parah salah faham. Orang itu salah faham. Kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Kalau Allah menyuruh ibadah kepada kita, bukan karena Allah butuh diibadahi. Bukan kalau kita manusia semua ibadah, Allah tambah kuat. Kalau semua manusia durhaka, Allah tambah lemah. Enggak. Bukan untuk kepentingan Allah ibadah yang kita lakukan. Tapi manfaat dari ibadah itu kembali kepada diri sendiri. Dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Rasul SAW bersabda, wa Allahu azza wa jalla nanti pada hari kiamat berfirman di hadapan manusia, yabna Adam, wahai anak-anak Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajulim minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai anak-anak Adam, apabila makhluk dari awal sampai akhir di antara kalian, baik jin maupun manusia, kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum, kalau semuanya memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian, hati yang paling baik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua orang, manusia dan jin, hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hati yang akan melahirkan ibadah yang hebat, maka mazada fi mulki syai'a, semuanya itu tidak akan menambah kekuasaanku walaupun hanya sedikit. Ibadah yang dilakukan secara hebat oleh makhluknya enggak ngaruh apa-apa kepada Allah azza wa jalla. Tidak, Allah tidak bertambah kuat, tidak bertambah berkuasa dengan ibadah hebat yang dilakukan oleh makhluknya, enggak. Sebaliknya, laukana ya awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya semua kalian awal sampai akhir jin manusia hatinya seburuk-buruk hati di antara kalian, hati semua makhluk itu seperti iblis yang perbuatannya berbuat syirik, kufur, bid'ah, maksiat, semuanya keburukan dilakukan, durhaka dengan kedurhakaan terbesar, dan itu dilakukan oleh seluruh makhluk, maka itu tidak mengurangi kekuasaanku walaupun sedikit. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, baik yang baik ataupun yang buruk, tidak berpengaruh apa-apa kepada Allah. Allah tidak butuh ibadah manusia. Dan Allah juga tidak termadaratkan, tidak terugikan oleh kedurhakaan manusia. Dengan demikian, ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Termasuk kalau Allah menyuruh manusia membela Allah, membela agamanya, bukan karena Allah butuh dibela, tapi feedbacknya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Sama umpamanya dengan begini, Nabi SAW itu oleh seluruh kaum muslimin didoakan. Doa kita untuk beliau disebut salawat, ya. Apakah memang Nabi SAW membutuhkan doa kita? Apabila kita tidak doakan beliau umpamanya celaka? Tidak. Didoakan atau tidak, kita bersalawat kepada beliau atau dia, beliau sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin seluruh dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu ataupun yang akan datang. Dosa yang lalu ya sudah dihapus. Yang akan datang dosanya belum dilakukan, ampunannya sudah diberikan. Itu jaminan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pasti ke surga. Beliau pasti selamat. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau, untuk mendoakan beliau? Bukan untuk kepentingan beliau, tapi feedbacknya yang kita harapkan. Nabi SAW menyatakan, "Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali solawat saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW diberi solawat atau tidak oleh kita gak ngaruh, beliau pasti selamat, beliau pasti memperoleh apa, kedudukan tertinggi di akhirat. Tapi salawat yang kita diperintahkan untuk kita lakukan oleh Allah Azza wa Jalla itu untuk kepentingan kita sendiri. Siapa yang bersalawat, dia akan beruntung dengan keuntungan 10 kali lipat dari salawat yang kita berikan kepada beliau. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk ibadah, untuk berbuat baik, itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Azza wa Jalla. Termasuk nasihat kepada Allah. Makna nasihat kepada Allah adalah menginginkan kebaikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kualitas perbuatan baik yang maksimal. Makanya disebut badlun nushi. Badlun itu mengerahkan segala kemampuan terbaik yang kita bisa lakukan untuk melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna bahwa agama ini nasihat bagi Allah. Adapun rincian nasihat kita kepada Allah, pertama, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wan nasihatu lillah takunu bil ikhlasi lillahi ta'ala wa ta'ambudi lahu mahabbatan wa ta'ziman. Lianna Allah azza wa jalla yata'ambadu lahu al-'abdu mahabbatan fayaqumu bi awamirihi talaban lil wusuli ila mahabbatihi wa ta'ziman fayantahi 'inda maharimihi khaufan minhu. Kata Syekh Al-Utsaimin, adapun nasihat kita kepada Allah yang pertama adalah melakukan seluruh perbuatan secara ikhlas karena Allah, beribadah kepadanya hubban wa ta'ziman, beribadah kepadanya karena dorongan cinta dan mengagungkan Allah azza wa jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wajib diibadati oleh seorang hamba, oleh setiap hamba, karena dorongan cinta. Lalu dia melaksanakan seluruh perintahnya agar dia bisa meraih kecintaan Allah azza wa jalla. Dia pun mengagungkan Allah dengan ibadahnya. Lalu dia menahan diri dari semua yang Allah haramkan karena takut terhadap azab dan murkanya. Inilah yang pertama dan yang utama. Nasihat kita kepada Allah dengan melakukan seluruh amal ibadah yang kita lakukan secara ikhlas. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni tulus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, selain ada perintah ikhlas, selain ada juga iming-iming pangbibita untuk orang yang ikhlas, Allah juga ada mengancam orang yang ketika beribadah tidak ikhlas. Sehebat apapun ibadah itu, tapi niatnya tidak ikhlas, bahaya itu. Nih, lihat ayat. Fawailul lil musallin. Wail itu bagi orang yang sholat. Sholat itu ibadah yang agung. Siapa yang melakukannya secara benar, dia bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Tapi dalam ayat ini, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tapi sholatnya terkotori oleh dua hal. Pertama, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun dari sholatnya. Kalau di sini an bukan fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun. Di sini fawailul muslimin alladzina hum an sholatihim sahun. Apa bedanya? Para ahli bahasa, seperti yang juga dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau dengan an maknanya adalah lalai dari hikmah sholat di luar sholat seusai sholat. Hikmah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Itu hikmah sholat. Kalau seseorang seusai sholat tetap keji, tetap mungkar di luar sholatnya, dia lalai dari hikmah sholat. Nah, orang seperti ini yang terkena ancaman wail. Setelah sholat dia berbuat keji, dia berbuat mungkar, terkena dengan ancaman fawailul musallin, yaitu alladzinahum an, bukan fi. Orang-orang yang lalai bukan di dalam sholatnya, tapi an. An itu dari hikmah sholat di luar sholat. Sholat jalan, maksiat jalan. Istilah sekarang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Orang ini terkena dengan ancaman wail. Oleh karena itulah, maka orang itu celaka. Kedua, walladzina hum yuraun, orang itu riya. Ini dua hal yang merusak sholat yang dilakukannya. Pertama sahun, yang kedua riya. Dan riya ini ketidakikhlasan. Ini yang pertama. Dan ayat serta hadis lain yang menerangkan tidak ikhlasnya ibadah seseorang menyebabkan orang itu diazab dengan azab yang sangat pedih. Ingat enggak atau pernah enggak kita mendengar hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang tiga golongan manusia dengan tiga amalan hebat, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Pertama orang yang mati syahid jihad sampai mati. Yang kedua ulama, ustaz, kiai, ajengan yang sehari-harinya belajar Islam, mengajarkan Islam, belajar Islam, mengajarkan Islam, baca Al-Quran. Yang ketiga hartawan dan dermawan, hartanya habis untuk infak di jalan Allah, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalnya, tapi karena apa? Niat ketika beramal. Tiga-tiganya masuk neraka. Ini karena ketidakikhlasan. Jadi tidak ikhlas bukan sekadar menyebabkan amalan itu ditolak, tapi juga diazab. Kalau ditolak jelas. Dalam salah satu hadis kudsi riwayat Imam Muslim, Nabi selesai menyatakan, Allah berfirman, Ana agna syurakai anis syirki, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalannya dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalannya. Ditolak oleh Allah SWT. Bayangkan sudah capek berbuat, ditolak, tidak diterima, bahkan diazab. Orang Sunda bilang capek gawe teka pake barijeng diteke bikin bete, 4 T tuh. Artinya sudah capek berbuat, ditolak, tidak diterima, bahkan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, siapa orang yang beribadah dengan tidak ikhlas kepada Allah, berarti dia tidak memberi nasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk nasihat kita kepada Allah. Yang pertama adalah ikhlas ketika beramal. Kedua, wa minan nasihati lillah ayyakunal insanu daiman dhakiran lirabbih biqalbihi walisanihi wajawarihi. Termasuk nasihat kepada Allah adalah seseorang selalu berzikir kepada Allah, baik dengan hatinya, lisannya, ataupun anggota badannya. Jadi berzikir tidak hanya secara lisan, tapi berzikir juga dengan hati dan berzikir juga dengan seluruh anggota badan. Adapun berzikir dengan lisan, ini zikir yang umum difahami oleh semua orang, yaitu mengucapkan, memuji, mengagungkan Allah secara lisan, baik dengan Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah, dan yang lain-lainnya. Itu berzikir dengan lisan. Adapun berzikir dengan hati, fa innahu la hududa li dzikrih. Zikir dengan hati itu tidak ada batasan, baik tempat, momen ataupun keadaan ataupun waktu. Kita boleh berzikir kepada Allah dengan hati kapan saja, di mana saja, sedang apapun juga, termasuk di WC. Boleh berzikir dengan hati. Bagaimana bentuknya berzikir dengan hati? Mengingat keagungan Allah dan segala sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. mengingat surga, mengingat neraka, mengingat hari akhirat, mengingat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana proses pergantian siang dan malam. Boleh enggak kita memikirkan surga, neraka ketika kita di WC? Boleh, tidak masalah. Yang terlarang di WC adalah berzikir dengan lisan. Sambil jongkok, sambil duduk kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah. Itu yang tidak boleh, itu yang terlarang. Tapi kalau berzikirnya dengan hati, dengan cara mengingat akhirat, dengan cara ketika di WC kita membayangkan bagaimana orang-orang menyeberang siratal mustaqim, maka boleh. Dengan cara bertafakur. Tahu enggak kenapa doa keluar WC itu minta ampunan? Bagaimana doa keluar WC? Ghufranaka, ya Allah ampuni aku. Kenapa? Itu yang dibaca, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang salah paham, ini orang yang salah paham atau yang gagal paham? Gagal paham apa salah paham? Salah paham. Orang yang salah paham menyangka semua yang kita lakukan di WC itu dosa, kesalahan. Jadi pas keluar minta ampun. Logis enggak pemikiran seperti itu? Seperti logis. Kalau seperti berarti tidak logis ya. Apa yang kita lakukan di WC bukan dosa, itu ibadah. Kalau kita menerapkan adab-adab sunnah selama di WC-nya. Lalu kenapa keluar dari WC kita minta ampunan? Ini hasil zikir dengan hati. Ini hasil tafakur dengan pikiran kita. Para ulama menjelaskan, Syekh Al-Bassa menjelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, ketika membahas doa keluar WC. Syekh Al-Utsaimin juga menjelaskan, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan, menerangkan dengan penjelasan yang sama. Kenapa keluar dari WC doanya minta ampunan? Karena hasil tafakur hati. Di dalam badan kita ini ada beban, kotoran yang harus dibuang, ya, dengan cara ke WC, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Dan itu kalau tidak dikeluarkan, pertama jadi beban, yang kedua bahaya bagi kita, bisa menimbulkan penyakit. Dan setelah dikeluarkan enteng, ringan, ngemplong gitu ya, nyaman ke dalam badan kita. Itulah kondisi fisik kita. Dan itu tidak berbeda dengan kondisi batin kita, jiwa kita. Jiwa kita terbebani oleh sesuatu beban yang membahayakan bila tidak dibuang, yaitu apa? Dosa, maksiat. Berat bagi kita. Dosa yang ada yang apabila tidak dibuang membuat kita sangat berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan atas perintah Allah. Itu berat. Karena apa? Ada beban dosa. Tapi kalau dosa ini dibuang, dikeluarkan, bersih lagi, maka beban terlepas dari diri kita. Makanya doa keluar WC minta ampunan maknanya adalah, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengeluarkan kotoran yang membebani badanku, maka lepaskan pula kotoran yang membebani jiwaku, yaitu dosa-dosa. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Maka munasib, sesuai, selaras, matching. Kita tidak hanya fokus kepada aspek lahiriah saja, tapi juga aspek batiniah. Ini juga terkandung di dalam doa seusai wudu. Wudu kita membersihkan aspek lahiriah kita, kan? Seusai wudu, doa yang kita baca apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? doa itu yang dibaca seolah-olah tidak ada kaitan dengan wudu yang isinya membersihkan badan kita, sama penjelasannya dengan yang tadi. Wudu membersihkan aspek lahiriah kita. Maka dua kalimat syahadat membersihkan batin dan jiwa kita. Dan kedua-duanya dibutuhkan sebelum menghadap kepada Allah di dalam sholat kita. Kita tidak sekedar membersihkan aspek luar, tapi juga membersihkan aspek dalam kita. Lahir kita bersih, batin kita bersih, pas menghadap kepada Allah Azza wa Jalla akan lebih maksimal dibanding apabila kita hanya membersihkan salah satu di antara keduanya. Jadi dengan demikian, zikir dengan batin, dengan hati, bebas dilakukan kapan saja, termasuk ketika di dalam WC. Adapun berzikir dengan anggota badan, Syekhul Islam dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, ini menyangkut amalan-amalan hati, ketika membahas bab zikir, beliau mengutip para arifin. Kata beliau, para arifin mengatakan bahwa berzikir juga harus dilakukan oleh anggota badan. Zikirnya kedua mata adalah bil buka'i min khasyatillah, dengan cara menangis karena takut kepada Allah. Wa dzikru bil udhun bil isgha. Adapun zikir dengan kedua telinga adalah dengan isgha. Isgha itu mendengar dengan penuh perhatian, mendengarkan uraian ayat, pedaran hadis, nasihat yang bermanfaat. Itu sama dengan berzikir dengan hati. Ikhwan akhwat sekarang yang mendengarkan sedang berzikir, tapi bukan dengan lisan, tapi dengan apa? Dengan telinga. Bukan dengan hati, saya tadi omongan salah. Tapi berzikir dengan telinga. Telinga mendengarkan uraian, itu berzikir dengan telinga. Wa dzikru bil yadain al-ita. Berzikir dengan kedua mata lah memberi, infak, zakat, sedekah, menolong orang. Itu zikir dengan kedua tangan kita. Wa dzikru bil rijli al-mashyu. Dan zikir dengan kedua kaki kita dengan cara berjalan. Berjalan ke seluruh tempat yang bernilai ibadah. Berjalan ke masjid. Berjalan ke tempat-tempat kajian walaupun bukan di masjid, tapi itu baik di mata Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila kita berangkat ke masjid untuk sholat, untuk mendengarkan kajian, kita sudah melakukan zikir hampir dengan seluruh unsur yang ada dalam tubuh kita. Kita berzikir dengan kedua kaki kita karena melangkah ke masjid. Kita ketika kajian mendengarkan berzikir dengan kedua telinga. Kita juga selama sholatnya berzikir dengan lisan kita karena membaca beberapa doa di dalam sholat dan seterusnya. Ya. Jadi zikir itu tidak sekedar dengan lisan, tapi juga dengan hati dan juga dengan anggota badan. Dan itu merupakan salah satu bentuk nasihat kepada Allah. Berzikir dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Itulah bentuk zikir yang kedua. Bentuk zikir yang ketiga. Nah, wa minan nasihati lillah ayyadhubba an dinillahi ta'ala alladhi sara'ahu li'ibadih. Di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah membela agama Allah Ta'ala, membela syariat-syariatnya yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjamin Al-Quran, menjamin isi Al-Quran, menjamin pengamalan dan penerapan Al-Quran, Allah itu menggunakan kata-kata kami. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr. Adzikr di sini maksudnya Al-Qur'an. Dan kami pula yang akan menjaganya. Sering ada pertanyaan, nanti jangan ditanyakan lagi, sudah dijawab sekarang. Kenapa Allah menggunakan kata-kata kami? Kadang-kadang menggunakan kata-kata aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabud. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di sini menggunakan kata aku, bukan kami. Tapi ketika di ayat lain, untuk kasus lain, Allah menggunakan kata-kata kami. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Para ulama menjawab ada dua. Pertama li ta'zim, untuk mengagungkan Allah SWT. Kedua, nah ini yang kedua, ini yang penting. Ketika Allah menggunakan kami dalam pelaksanaannya, Allah melibatkan makhluk. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, melibatkan makhluk apa tidak? Iya, siapa? Malaikat Jibril. Makanya Allah gunakan kata-kata kami. Terus ketika Al-Quran ini mau dipalsu oleh orang, oleh Allah dijaga. Apakah dengan cara langsung orang itu diazab oleh Allah, ada api dari langit menyambar orang itu? Tidak. Dalam penjagaan dan pemeliharaan Al-Quran, Allah melibatkan makhluk. Disadarkanlah para ulama kaum muslimin bahwa ada yang memalsu Al-Quran tuh. Mereka pun bergerak, mereka pun berbuat. Lalu ditariklah peredaran Al-Quran palsu yang dirubah, ditambah atau dikurang tersebut. Orangnya dihukum, lalu dijelaskan kepada masyarakat ini palsu yang asli ini. Terperihalah Al-Quran selama lebih dari 1000 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara Allah melibatkan makhluk untuk memeliharanya. Makanya Allah gunakan kata-kata kami di sana. Ya. Nah, oleh karena itu membela agama Allah, membela Al-Quran, membela syariat Allah Azza wa Jalla berarti menjadikan diri sebagai makhluk yang oleh Allah dilibatkan untuk memelihara Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah janji itu di dalam banyak ayatnya, siapa saja yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dia dan mengokohkan kedudukan dia. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Dua inilah yang kita harapkan dari aksi kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mah ditolong atau tidak tetap suci, tetap berkuasa, tetap agung, tetap tidak akan tergoyahkan. Tapi kenapa kita harus membela dan menolong Allah? Untuk menunjukkan seberapa besar cinta kita, peduli kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sendiri menjanjikan Allah akan menolong dan mengokohkan kedudukan kamu. Coba lihat, setiap kali Allah memberikan balasan, tidak pernah Allah memberikan balasan yang setimpal dengan amalan kita, tapi selalu berlipat. Intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, nah balasannya apa? Pertama, Allah akan menolong kamu dan juga mengokohkan kedudukan kamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Nah, aksi kita hanya satu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, pertama Allah akan mencintai kamu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah berikan dua kali lipat dari aksi kita, bahkan aksi pasif sekalipun. Apa sih aksi pasif itu? Kita hanya tegar, sabar menerima ujian Allah. Berupa apa? Kesulitan. Berupa apa? Penderitaan. Allah akan berikan dua. Allah menyatakan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Allah ulang dua kali kalimat ini. Apa maknanya? Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan sebagai ganti atas penderitaan orang itu ketika menerima kesulitan. Makna itu diambil dari kaidah sastra di dalam bahasa Arab. Lihat al-usri, kesulitan memakai alif lam. Yusron maknanya kemudahan, memakai tanwin, tidak beralif lam. Dalam bahasa Arab yang beralif lam disebut isim nakirah, isim ma'rifat, yang bertanwin disebut isim nakirah. Ma'rifat itu yang tertentu. Al-kitabu, kitab itu. Sudah tertentu, kitab mana? Kitab itu. Kalau pakai tanwin, kitabun, sebuah kitab. Kitab mana? Ah, gak tahu, pokoknya sebuah kitab masih umum ya. Yang umum yang pakai tanwin disebut nakirah, yang pakai alif lam disebut ma'rifat. Sudah tertentu. Dalam ada satu disiplin ilmu namanya ilmu balaghah, ilmu sastra dalam bahasa Arab. Kalau isim ma'rifat diulang dua kali dalam satu konteks pembahasan, walaupun diulang dua kali bendanya satu itu-itu juga. Kalau isim nakirah diulang dua kali walaupun katanya sama, berarti bendanya dua yang berbeda. Al-usri pakai alif lam diulang dua kali, berarti itu-itu juga satu kesulitan yang sama. Yusron diulang dua kali pakai tanwin, berarti yusron ini kemudahan yang pertama dengan kemudahan yang kedua adalah dua berbeda, ada dua kemudahan. Sehingga makna ayat itu setiap kali satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Itu balasan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi membela agama Allah, perintah Allah, dan Allah siapkan balasan dua kali lipat dari aksi kita. Maka dari itu Syaikhul Utsaimin menyatakan membela agama Allah termasuk salah satu bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tekankan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Dan itu sebuah kewajiban. Siapa orang yang ketika Allah Azza wa Jalla dihinakan, diolok-olok ya, direndahkan, tapi dia diam saja, bahkan orang-orang yang membela agama Allah dikritik, Allah mah kuat, enggak perlu dibela, diam saja sudah gitu ya. Maka orang itu berarti orang yang tidak memberi nasihat yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Cuek orang itu. Dan ingat, mafhum mukhalafah dari pengertian atau penjelasan tadi. Kalau penjelasan tadi menyatakan siapa orang yang membela agama Allah, Allah akan bela lagi dan akan dikuatkan. Sebaliknya, siapa orang yang cuek, tidak mau membela agama Allah, Allah juga tidak akan membela dia, tidak akan menolong dia, tidak akan memudahkan urusan dia dunia dan akhirat, kan Allah akan menghinakan orang itu dunia dan akhirat. Jadi balasannya juga mengerikan bagi orang-orang yang cuek, tidak mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ketiga dari bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, agak ngebut, wa minan nasihati lillah, di antara bentuk nasihat kepada Allah azza wa jalla adalah ayyakuna ba'athan dinallahi fi ibadillah lianna hadha maqamar rusul kullihim fahum du'atun ilallah yad'una an-nasa ilallah. Di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah menjadi orang yang menyeru, mengajak manusia kepada agama Allah, berdakwah. Karena mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran Allah adalah fungsi dari para rasul seluruhnya. Merekalah para duat yang mengajak manusia kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi tagut. Ini para rasul. Apakah selain para rasul tidak terkena kewajiban ini? Sama terkena sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat lain Allah menyatakan, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku, jalan hidupku. Di jalan hidupku ini aku mengajak manusia kepada Allah atas landasan ilmu. Yang aku lakukan juga dilakukan oleh para pengikutku. Para pengikutku juga melakukan hal yang sama, mengajak manusia kepada Allah atas landasan ilmu. Mengajak manusia kepada Allah mensiratkan wajibnya dakwah secara ikhlas. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia untuk mengkultuskan diri si da'i, bukan mengajak manusia untuk menjadi pengikut setia yang fanatik bagi si da'i, bukan. Ajak manusia kepada Allah azza wa jalla. Memuliakan kita sebagai da'inya atau tidak, enggak masalah. Bukan itu tujuan dakwah. Bukan mengajak agar manusia itu tunduk dan patuh mengikuti seluruh pendapat kita. Enggak. Itu bukan dakwah. Dakwah mengajak manusia kepada Allah. Menunjukkan ikhlas. Bukan untuk mencari popularitas, mencari pengikut, mencari kemuliaan atau unsur-unsur duniawi lainnya di dalam berdakwah. Ngajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas dasar basirah. Basirah itu ilmu. Menunjukkan dakwah wajib dengan ilmu. Apabila orang berdakwah tanpa ilmu, merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Ini tidak hanya dalam hal dakwah, dalam semua lapangan kehidupan, termasuk dalam urusan dunia. Umpamanya mobil kita rusak dan kita tidak mengerti soal mesin, coba kita bongkar, bisa gak membongkarnya? Bisa. Ya gak bisa apa? Masangnya kembali, itu tambah rusak. Ya, HP kita rusak umpamanya, karena kalau dibawa ke tukang servis mahal, kita bongkar sendiri utak-atik, tambah hancur itu HP. Ya, kita sakit, kalau ke dokter harus bayar, udah aja kita googling saja, kalau sakit gejalanya begini, obatnya apa, cari sendiri. Itu tambah sakit nanti, salah, keliru. Dalam urusan dunia sudah seperti itu, apalagi dalam urusan agama, dalam urusan akhirat lebih parah lagi. Ya, serahkan kepada ahlinya, Makanya dakwah menyatakan ala basiratin. Dan ini termasuk salah satu di antara nasihat kepada Allah. Itulah beberapa poin bentuk nasihat kepada Allah. Baru poin yang pertama. Sekarang yang kedua, wali kitabi, agama juga nasihat bagi kitab Allah. Apa maknanya? Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hadza yashmulu kitab Allah alladhi nuzzila ala Muhammadin walladhi unzila min qabl. Kitab yang dimaksud di sini mencakup seluruh kitab yang Allah turunkan, baik yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an ataupun kepada nabi-nabi sebelumnya. Adapun wan nasihatu li hadhil kutub bitasdiqi akhbariha ay anna ma akhbarat bihi yajib an nusaddiqahu. Nasihat kepada kitab maknanya adalah dengan membenarkan seluruh berita yang ada di kitab itu. Maksudnya apa yang diberitahukan oleh kitab-kitab tadi wajib untuk kita percayai. Adapun untuk Al-Qur'an maka jelas karena Al-Qur'an dinukil, diriwayatkan secara mutawatir sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita sekarang. Sampai kelak di akhir zaman Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah. Termasuk diangkat juga tulisan di dalam mushaf Al-Qur'an. Nanti kita akan bahas dalam fenomena akhir zaman ya, tanda-tanda akhir zaman kan ada. Salah satunya hilangnya Qur'an semuanya. Dan itu akan terjadi pada hari menjelang hari kiamat. Al-Qur'an ini bisa dibaca oleh semua orang, yang kecil ataupun yang besar, laki ataupun perempuan, miskin ataupun kaya, hamba saya ataupun yang merdeka. Adapun kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, maka itu sudah dirubah, sudah ditambah, sudah dikurang, sudah diganti. Tapi kalau ada pernyataan dari kitab-kitab sebelumnya yang masih asli, maka wajib untuk kita percayai, wajib untuk kita yakini kebenarannya. Adapun hukum-hukum syar'i yang masih asli, yang berada di dalam kitab-kitab sebelumnya, maka tidak boleh untuk kita amalkan kecuali kalau itu ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena ketetapan syariat zaman dahulu dengan zaman sekarang ada banyak perbedaan. Contoh zaman dahulu boleh seseorang menghormat kepada orang lain dengan cara bersujud. Malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sujudnya bukan beribadah tapi apa? Menghormat. Dan itu dibolehkan. Allah yang memerintahkan. Termasuk Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada ayahnya siapa? Yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Saat itu menghormat dengan cara sujud dibolehkan dan dibenarkan dan termasuk ibadah. Adapun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka terlarang walaupun tidak diniatkan untuk ibadah. Hanya diniatkan untuk menghormat. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li adbi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan setiap wanita untuk sujud ke suaminya, saking besarnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena tidak boleh, maka dilarang. Oleh karena itu, siapa orang yang sujud kepada orang lain dengan niat ibadah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Tapi siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah, dia tidak terjerumus ke dalam syirik, tapi dia terjerumus ke dalam maksiat karena melakukan penghormatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sujud atau ruku bukan dengan niat ibadah, bukan dengan niat menghormat, tapi melakukan ruku dan sujud karena ada keperluan, karena ada kebutuhan, maka boleh dan tidak dilarang. Contoh umpamanya, seorang ibu mau memakaikan kaos kaki atau sepatu kepada anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh si ibu? Si ibu itu ruku atau si ibu itu berlutut di hadapan anaknya. Dan berlututnya atau rukunya karena ada kebutuhan, ya boleh. Anak umpamanya merosot celananya oleh si ibu, mau diangsrodkan. Apa diangsrodkan bahasa Indonesia? Dinaikin. Apa yang harus dilakukan oleh si ibu? Ya dia membungkuk kepada anaknya, ya. Itu bolehkan apa tidak? Boleh, karena ada hajah. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat berwudu dengan memakai kedua sepatunya. Karena Mughirah bin Syu'bah menduga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan mencuci kedua kakinya, beliau membungkuk untuk membukakan kedua sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bungkuk. Bungkuknya bukan beribadah, bukan menghormat, tapi ada keperluan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u, biarkan dia. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan ke kedua kakiku ini ke dalam sepatu dalam keadaan suci, biarkan." Nabi melarang. Melarangnya bukan karena terlarangnya membungkuk karena ada keperluan, tapi melarang membuka sepatu karena nanti cukup mau diusap bagian atasnya. Jadi dibolehkan. Umpamanya kedua orang tua kita sedang duduk di bawah, datang kita mau memeluknya, mau menciumnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita membungkuk kepada orang tua yang sedang duduk di bawah. Membungkuknya apakah menghormat? Bukan. Apakah ibadah? Bukan. Tapi ada keperluan, maka itu boleh. Ya. Seorang umpamanya istri duduk di atas kursi. Suami kemudian jatuh uang koin 1.000 rupiah masuk ke dalam kolong kursi, mau diambil. Apa yang harus dilakukan si suami? Sujud dia. Sujud. Istrinya ada di atas. Boleh apa tidak? Boleh, karena itu bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi ada keperluan yang memang harus dilakukan, yaitu mengambil koin yang masuk ke kolong kursi tersebut. Jadi perbuatan zahir sujud tidak bisa dihukumi secara mutlak halal atau haramnya. Tergantung apa? Niat dari pelakunya. Kalau niatnya ibadah, dia syirik. Kalau niatnya menghormat, dia maksiat. Tapi kalau niatnya karena ada keperluan yang memang mengharuskan dia sujud atau ruku, maka itu tidaklah terlarang secara syar'i. Jadi sujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Kalau niatnya dua, ibadah dan menghormat. Kalau niatnya untuk keperluan, maka dibolehkan. Ini contoh perbedaan syariat zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dahulu, kalau Nabi dan kaum muslimin zaman lalu perang melawan orang kafir lalu menang, maka harta rampasan perangnya haram bagi mereka. Harta rampasan perangnya dikumpulkan, setelah terkumpul semuanya tidak ada yang mengkorupsi, tidak ada yang mengambil secara diam-diam, datang api dari langit menyambar lalu terbakarlah semuanya. Tapi kalau belum terkumpul semua, api itu enggak menyambar. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis bahwa ada seorang nabi perang. Ada dua, ada kejadian nabi tersebut perangnya pas asar. Dia bingung, Salat dulu diserang musuh. Kalau perang dulu, asar pasti bakal apa? Bakal kelewat. Dia berdoa kepada Allah, ya Syams, ya ana ma'mur wa anti ma'murah, wahai matahari, aku hamba yang diperintah oleh Allah, kamu juga makhluk yang Allah perintah. Allahumma hsibha, ya Allah tahan ini matahari. Akhirnya selama perang matahari tidak bergeser dari tempatnya sampai perang selesai. Lalu mereka melakukan sholat asar di waktu tersebut ketika matahari masih di awal waktu sholat asar. Setelah perang selesai, semua harta rampasan perang dikumpulkan. Setelah terkumpul, ternyata api tidak menyambar juga. Akhirnya sang Nabi ini mengumpulkan pemimpin setiap regu dari setiap kabilah yang ikut perang, dibaiat satu-satu. Ketika membaiat salah satu kepala kabilah, nempel terus di tangan, tidak bisa lepas. Kata Nabi, ini di antara anggota kamu ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Akhirnya kabilah itu satu-satu dibaiat. Dibaiat lepas, dibaiat lepas, pas satu, nempel terus gak bisa lepas. Kamulah yang menyembunyikan harta rampasan perang. Ayo keluarkan, kumpulkan di sana. Ternyata dia mengeluarkan emas sebesar kepala sapi. Uluh, kaya banget ya. Seberapa kilo itu? Akhirnya dikeluarkan dan disimpan, lalu barulah api itu menyambar. Hadis ini sahih diriwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari tentang larangan ghulul. Ghulul itu apa? Korupsi harta umat, ya. Dan ini zaman dahulu haram bagi Nabi dan pengikutnya untuk makan harta rampasan perang. Adapun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang halal bagi Nabi dan kaum muslimin, tapi pembagiannya di bawah wewenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengambil tanpa disetorkan terlebih dahulu, apa yang dia ambil akan menjadi api neraka baginya. Jadi syariat zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Apa yang terdapat dalam kitab terdahulu berupa syariat tidak boleh kita amalkan kecuali kalau syariat itu ditetapkan, dikukuhkan, dikuatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah pada zaman sekarang. Lalu bagaimanakah nasihat kepada kitab Allah? Pertama, nasihat kepada kitab Allah yang pertama adalah meyakini kitab tersebut sebagai wahyu Allah. Bukan karangan orang, bukan karangan manusia. Karena apa? Kalau Al-Quran ditambah sedikit saja oleh Nabi SAW, niscaya Nabi akan mati. Matinya dengan cara yang mengenaskan, yaitu apa? Diputus nih urat lehernya seketika itu juga. Allah mengancam demikian kepada Nabi SAW. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 6 44 sampai 48, Allah menyatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, membikin-bikin satu kalimat diaku dari Allah padahal itu murni dari pendapat pribadinya, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhu alwatin, kemudian akan kami putuskan urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Ini ancaman Allah kepada Nabi SAW. Kalau beliau menambah ayat, mengurangi, merubah, itu akan diputus urat lehernya seketika itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an bukanlah buatan Nabi SAW. Beliau tidak menambah walaupun satu huruf atau satu titik. Semua itu adalah wahyu. Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah beliau itu berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diungkapkannya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi yang pertama wajib kita yakini ini adalah wahyu Allah, kalamullah. Kedua, wajib kita yakini Al-Quran adalah salah satu di antara sifat Allah. Karena dia kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Wajib diagungkan, wajib disucikan. Dari mana ini diambil? Dari Al-Quran. Pertama, kita diperintahkan, disyariatkan untuk berlindung kepada sifat Allah. Termasuk berlindung kepada kalam Allah, kalimat Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Man nazala manzilan." Siapa orang yang singgah dulu di suatu tempat kalau bepergian. Lalu dia berdoa, "A'udhu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un." Siapa orang yang singgah di suatu tempat lalu dia berdoa, "A'udzu, aku berlindung kepada siapa?" Bukan kepada zat Allah, tapi kepada bi kalimatillahit tama, berlindungnya kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Berlindungnya kepada kalimat Allah. Dan kalimat Allah adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah. A'udhu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau, kepada kegagahan engkau. Ya. A'udhu biridoka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu. Itu sifat-sifat Allah diajarkan oleh Nabi SAW atas wahyu jauh dari Allah. Boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu sama dengan zat Allah. Syaikh Al-Utsaimin menerangkan dari aspek bahasa. Mungkin di sini ada yang hafal surah Ar-Rahman ya. Minimal imam-imam masjid, ustadz-ustadznya saya yakin hafal. Di dalam surah Ar-Rahman ada satu ayat yang lafadznya, lafadz akhirnya sama, cuma bunyi yang sedikit beda. Dalam satu ayat Allah menyatakan, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wa yabqa, dan abadilah. Wa yabqa ini disebutnya fi'il mudhari. Setelah fi'il harus ada fa'il. Fa'il itu subjek. Kalau fi'il verb, kata kerja, harus ada subjeknya. Subjeknya di sini wajhu, wa yabqa wajhu. Dan subjek atau fa'il harus rafa, makanya dibaca wajhu. Wa yabqa wajhu rabbika, rabbi. Kenapa rabbi? Karena dia disebut, ini enggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, disebut mudhaf ilaih. Tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Mudhaf ilaih itu harus i, wajhu rabbika. Lalu dzul jalali wal ikram. Dzu dibaca dzu karena dia sifat dari wajhu. Wajhu adalah sifat Allah, rabbika zat Allah. Wajhu sifat dari rabbi. Rabbi zat, wajhu sifat. Dzul jalali wal ikram, sifat dari wajhu. Ini kalimat yang pertama. Di surah Ar-Rahman ayat yang terakhir, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tadi dzul jalali wal ikram, ini dzil jalali wal ikram. Tabaraka ini fi'il. Ismu ini fa'il subjeknya. Rabbika ismu nama bagi Allah. Rabbi zat Allah. Dzil jalali wal ikram. Dzi sifat dari Rabbi. Rabbi dzi harus sama. Kalau tadi wajhu dzu. Dzul jalali wal ikram atau dzil jalali wal ikram di ayat yang tadi menjadi sifat bagi sifat Allah, di ayat yang kedua menjadi sifat bagi zat Allah. Dan ini menunjukkan sifat Allah dengan zat Allah itu sama, bukan makhluk. Sifat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari zat. Contoh umpamanya bola bundar. Bola zatnya. Bundar apa? Sifatnya. Bisa enggak antara bundar dengan bola ini dipisahkan? Ini bolanya nih, ini bundarnya. Bisa? Ya bisa. Itu satu kesatuan yang utuh. Bundar adalah sifat dari bola. Bola zat, bundar adalah sifatnya. Antara bola dan bundar dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Ini bolanya, ini bundarnya, enggak bisa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan zat sama dengan sifat. Makanya menghina, merendahkan sifat Allah sama dengan merendahkan zat Allah. Dan Al-Quran kalamullah adalah sifat Allah. Dia bukan makhluk. Dia sifat Allah. Merendahkan sifat Allah sama dengan merendahkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran apabila umat Islam di Indonesia selama ini cuek, selama ini melempem. Pas ada orang yang menghina kalamullah, Allah gerakan mereka semuanya. Untuk apa? Untuk menindak si penista Al-Quran ini. Oleh karena itulah, maka wajib untuk kita yakini bahwa kalamullah itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah sama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat kepada kitab Allah yang kedua. Nasihat yang ketiga, wajib selain diyakini dengan dua keyakinan yang tadi, wajib difahami. Karena memahaminya adalah jalan, satu-satunya jalan, dan tidak ada jalan lain untuk mengaplikasikannya. Inti dari turunnya Al-Quran untuk diaplikasikan, untuk diwujudkan, untuk diamalkan. Dan pengamalan dari Al-Quran mustahil bisa dilakukan tanpa memahami. Nanti kita akan bahas di dalam materi tentang salah satu penyebab naik dan turunnya iman. Naik dan turunnya iman itu banyak. Ada satu kitab, kitabnya kecil, dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Di Bandung ini sudah dibahas mungkin 10 kali pertemuan, belum beres. Di sini harus 1 kali pertemuan, sehingga tidak mungkin kita bahas semua. Tapi yang satu poin itu, pertama, penambah imanlah ilmu. Yang kedua, penyebab berkurangnya iman adalah al-jahlu. Al-jahlu itu kebodohan. Di sana nanti dijelaskan ilmu yang dimaksud ilmu apa. Pertama, ilmu tentang Al-Quran Al-Karim. Nah, ini penyebab naiknya iman. Kebodohan tentang Al-Quran, penyebab turunnya iman. Nanti akan kita terangkan pada bab tersebut. Tujuan pokok dari diturunnya Al-Quran lah untuk diaplikasikan, diamalkan, diwujudkan. Dan pengamalan wajib dilandasi oleh ilmu. Tanpa ilmu, pengamalan bisa jauh panggang dari api. Maka tidak akan teraplikasikan Al-Quran tanpa memahami isinya. Itu yang pertama. Kedua, kenapa wajib difahami? Yang pertama kan untuk diamalkan. Yang kedua, nah ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Memahami Al-Quran mengundang turunnya hidayatul taufiq dari Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Apa maknanya? Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi ketika menerangkan hadis ini, yang memudahkan jalan menuju surga itu hanya dua, iman dan amal soleh. Siapa yang beriman, amal soleh, Allah mudahkan dia menuju surga. Ya. Sehingga mana hadis tadi, siapa orang yang mencari ilmu Allah akan mudahkan jalan menuju surga, maknanya Allah akan beri hidayah kepada setiap orang yang mencari ilmu. Dengan hidayah ini dia beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh yang berkualitas, yang bermutu, itu yang menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya. Dan rahmat inilah yang menyebabkan dia mudah melenggang masuk ke dalam surga. Hadis ini mengisyaratkan pergi keluar rumah untuk mempelajari Quran dan Sunnah adalah salah satu amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memahami Al-Quran tidak sekedar memberi tambahan ilmu, tapi juga memberikan motivasi, dorongan untuk beramal. Itu yang disebut dengan hidayatul taufiq. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran yahdi, memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan hidayah di sini? Hidayah dengan dua makna, ya hidayatul irsyad wa dilalah, ya hidayatul taufiq. Ada dua jenis hidayah. Pertama, hidayah irsyad berupa ilmu, informasi, penjelasan, pencerahan. Itu hidayah. Yang kedua ini yang lebih penting, hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq itu adalah keinginan dan kemampuan untuk melakukan amalan. Betapa banyak orang yang dapat hidayah irsyad wa dilalah, ilmunya sudah sampai, sudah dia fahami, tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah difahaminya. Ada yang seperti itu? Banyak. Dia sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah, tapi belum mendapatkan hidayah taufiq dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Al-Quran hidayah ke jalan yang lurus itu hidayah dengan makna yang mana? Dua-duanya. Al-Quran berisi informasi ilmu, informasi penjelasan pencerahan kepada manusia untuk menuju jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran bila dipelajari juga bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Inilah nasihat yang ketiga bagi kitab Allah, yaitu memahami isinya dengan pemahaman yang benar. Keempat, mengajarkan dan mendakwahkannya. Dan yang terakhir, yang kelima, membelanya dari upaya-upaya orang untuk memalsukan, menghinakannya, merendahkannya, ataupun menghancurkannya. Itulah lima bentuk nasihat kepada kitab Allah. Itulah poin yang kedua. Tinggal tiga poin lagi tuh, tapi waktunya sudah. Sekarang jam berapa? Jam 9. Kita break dulu dengan tanya jawab sebentar ya, biar gak ngantuk, biar tidak kaku gitu. Nanti bila masih ada waktu kita lanjut dengan poin yang berikutnya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan ringan 1-2 kita ajukan sambil diminum dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Gak ada mic? Dengan sujud, kalau dia itu ada istiadat. Iya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan, bagaimana ruku atau sujud itu tradisi, kebiasaan, kultur. Kembali kepada niat. Sujud di sana dalam rangka apa? Menghormat, ya. Maka kalau dalam rangka menghormat, ruku ataupun sujud dilakukan dalam rangka menghormat, maka terlarang, tidak boleh. Termasuk di Sunda itu ada tradisi, ada kebiasaan, kalau kita lewat di hadapan orang yang lebih tua, sambil bilang punten itu sambil apa? Membungkuk punten, ruku itu. Dalam bahasa Arab disebut khudu. Dalam rangka apa? Menghormat. Apalagi kalau dalam sebuah riungan, di tengah ada banyak makanan, kita lewat, itu sampai ruku itu, punten rukunya itu dongkok, ya. Itu khudu. Khudu lil ihtiram. Maka itu terlarang, tidak boleh. Saya dulu pernah waktu kuliah di Jakarta, di Lipi, ya. Ada gang antara kelas dengan kelas. Saya lewat antara kelas dengan kelas itu, di salah satu pintu kelas ada beberapa syekh lagi ngobrol. Sebagai orang Sunda, saya lewat nyebut punten sambil dongkok. Ma'dirah ya syekh, sambil dongkok. Langsung ditepuk si apa punduk saya. Ishada ya walad, katanya. Apa-apaan ini? Saya kaget sampai peres, tahu peres? Peres itu apa, ya? Panas bukan. Sampai peres. Apa salah saya, apa kurang bungkuk gitu? Lalu tanya, ada apa gitu? Kenapa? Apa salah saya? Dia bilang, khada'ta li ghairillah. Kamu khudu kepada selain Allah. Al khudu naw' min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuha illa lillah. Al khudu itu salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu diniatkan ibadah, maka syirik. Kalau itu diniatkan menghormat, maka tidak boleh menghormat kepada sama manusia dengan cara seperti itu. Nanti berisiko dong, kita disebut kurang ajar, ya. Kata orang Sunda, belegug. Belegug itu ya tadi, semana dengan kurang ajar. Itu bagian dari sebuah risiko. Asal, pertama, tunjukkan dua hal. Pertama, tunjukkan kita orang yang multazim kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Islam. Sehingga orang-orang menilai apapun yang kita lakukan itu bagian dari pengamalan ajaran Islam. Yang kedua, tunjukkan adab sopan santun kita yang baik dan kemuliaan akhlak kepada sesama manusia di bidang yang lain, di luar masalah membungkuk tadi. Kita selalu hormat, kita selalu lemah lembut, kita selalu beradab, kita selalu menunjukkan kemuliaan akhlak. Dan dikenal sebagai orang yang seperti itu oleh orang-orang. Jadi pas kita lewat, kita cuma bilang punten, puntennya gak masalah, atau salam, ya. Begitu orang-orang lagi nongkrong di pinggir, kita lewat, salam, assalamualaikum, permisi numpang lewat, gitu, ya. Ngomong permisi numpang lewatnya tidak terlarang. Tapi kita tidak membungkuk terus saja, maka saya yakin orang-orang tidak akan menuduh dengan tuduhan yang buruk tadi. Tidak akan menuduh dengan tuduhan kurang sopan. Karena selama ini kita dikenal sebagai orang yang sopan. Pasti mereka akan menyangka inilah salah satu di antara ajaran Islam yang dia lakukan. Paling begitu orang-orang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baca Al-Quran apa? Mencium mushaf. Iya, barakallahu fiik. Betul, sebagian orang ada yang memuliakan mushaf Al-Quran dengan cara ada yang dicium, ada yang disuhun. Disuhun artinya membawa Al-Quran dengan diletakkan di atas kepala. Apakah itu dibolehkan? Taib, ini pertanyaan yang bagus. Tradisi, adat, kebiasaan satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda. Kadang bertolak belakang ya. Di Sunda, kalau dipegang jenggot, dagu, kepala itu serasa dihina. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Sunda, kalau dihina disebut asa dicoogado. Serasa dagunya dipermainkan, itu karena dihina. Kalau di daerah Arab itu apa? Menghormat itu, lagi marah, melotot, langsung saja jenggotnya diambil. Syukron, langsung tertawa dia. Karena merasa sangat dihormati dengan cara itu, dimuliakan dengan cara itu. Orang Sunda, kalau pantatnya ditepuk, wah serasa diberi support. Jangan coba-coba lakukan itu ke orang Arab. Marahnya besar, itu penghinaan yang sangat besar. Di kita, di Indonesia, kalau bertemu kawan lama ditanya tentang istri kita, itu sopan. Istri orang mana? Namanya siapa? Gitu kan? Saya kenal enggak? Itu merasa terhormat kita. Jangan coba-coba lakukan itu ke orang Arab, termasuk ke orang Qatar. Syekh, istri antum berapa usianya, namanya siapa, nomor HP-nya berapa? Wah, itu penghinaan luar biasa. Tradisi ya. Banyak orang yang menerapkan tradisi di dalam ajaran Islam, termasuk sopan santun. Sopan santun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi yang diterapkanlah tradisi daerah masing-masing. Di kita di Indonesia nggak ada orang yang berani menyebut nama langsung orang yang lebih tua ya, pasti dengan memakai bapak, sebutan apa gitu ya. Kalau umpamanya kita ada tetangga namanya Ujang, sudah tua lalu kita sebut Jang, itu belegu, nggak sopan, harus dengan Bapak Ujang gitu. Di Arab nggak ada yang seperti itu. Makanya banyak orang yang ketika menyebut nama Nabi SAW diembel-embeli dengan apa? Sayyidina. Menyebut Nabi SAW dengan sebutan Sayyidina secara umum tidak terlarang. Dibolehkan. Karena apa? Karena Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat membolehkan mengucapkan Sayyidina kepada sama makhluk. Seperti berkata Ummu Darda tentang suaminya Abu Darda, kata Ummu Darda, haddatsatni Sayyidi, telah memberitakan kepadaku Sayyidku. Yang dimaksud Sayyidku di sini adalah suaminya Abu Darda, bahwa Rasul SAW berkata begini, begini, begini. Hadis itu saya riwayat Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan bolehnya mengatakan kata-kata Sayyid seorang istri kepada suami, dan di dalamnya tidak mengandung unsur ghullu atau berlebih-lebihan. Boleh kita mengatakan Sayyidina Muhammad atau dengan perkataan lain, Habibina, Imamina, Kudwatina, Uswatina, di dalam momen-momen umum, umpamanya dalam pidato ya, semoga umpamanya Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada kekasih kita, kepada imam kita, panutan kita ya, junjunan kita, dalam bahasa Arab Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa imamina wa qudwatina wa uswatina, itu dibolehkan di dalam momen yang umum. Tapi di dalam momen yang khusus seperti membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran ada kata-kata Muhammad, maka tidak boleh kita tambah dengan Sayyidina. Umpamanya dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau al kubar. Kita tambah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, enggak boleh karena menambah lafaz ayat. Makana Muhammadun aba ahadim mirjalikum. Kalau kita tambah makana Sayyiduna Muhammadun aba, itu enggak boleh karena menambah ayat. Itu pertama. Kedua, di dalam lafaz-lafaz yang baku yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti lafaz azan. Ada enggak kata-kata Muhammad? Ada. Enggak boleh kita tambah sallallahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tambah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, gitu ya. Itu enggak boleh karena sudah baku. Demikian juga qomat, ya. Termasuk salawat di dalam salat. Dalam sholat nggak boleh ditambah atau dikurang. Ada nggak sholawat dalam sholat? Ada, itu dalam tasyahud, tasyahud akhir atau tasyahud awal. Maka kita tidak boleh menambah dengan perkataan apapun, sayyidina ataupun habibina, maulana dan seterusnya, karena itu sesuatu yang muqayyad. Muqayyad itu yang sudah dibakukan dari sononya demikian. Ya, dalam zikir yang diajarkan, di dalam sholat, di dalam adzan, di dalam qomat, dalam membaca Al-Quran, kata-kata Muhammad SAW tidak boleh ditambah dengan lafaz Sayyidina ataupun yang lain-lain. Ataupun dalam pidato seperti ini, maka boleh menambah dengan kata-kata yang tidak mengandung hal-hal atau kata-kata yang terlarang. Dan mengatakan Sayyidina tidak mengandung makna yang terlarang, karena dipakai juga dalam Al-Quran, pakai juga dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, termasuk bagaimana memuliakan Al-Quran dipakai tradisi daerah kita. Orang kalau memuliakan disuhun, disuhun itu apa? Dia disimpan di atas kepala atau dicium. Menerapkan atau memakai tata cara sopan santun, adab untuk memuliakan, tapi dipakai tradisi daerah kita, maka enggak boleh, ya. Berdasarkan hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama tidak ada yang mencontohkan dan mengajarkan bahwa salah satu cara memuliakan mushaf Al-Quran adalah dengan cara menciumnya atau menyimpannya di atas kepala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Iya, barakallahu fiik. Pertama, masalah apa yang dilakukan itu sudah sering dibahas sejak zaman dahulu dan kita tahu hukumnya. Tapi membahas hal itu di momen seperti sekarang kontraproduktif terhadap dakwah. Karena apa? Karena bisa dianggap membela sang penista, ya. Jangan pro ke sana. Makanya sebaiknya ikhwan akhwat yang sudah mengetahui hal tersebut mengerem diri. Karena sekali lagi tidak produktif. Hanya madharat. Amar ma'ruf nahi munkar ketika dilakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka terlarang melakukan hal itu. Ketika Syekhul Islam rahimahullah beserta muridnya, di antara Imam Ibnu Qayyim ada di sana, berjalan lalu dilihat ada tentara Tartar yang sedang mabuk. Kata Imam Ibnu Qayyim, wahai Imam, tidakkah kita cegah mereka dari mabuknya? Beliau menjawab, da'ahum, biarkan mereka. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Karena kalau sadar mereka melakukan yang lebih keji dari itu. Mereka merampok, mereka memperkosa, mereka membunuh. Ketika mereka mabuk, mereka istirahat dari kekejian yang lebih besar. Makanya mabuk mereka lebih baik. Jadi lebih baik dibiarkan, karena kalau tidak dibiarkan menimbulkan kemadaratan yang lebih besar. Berdasarkan hal itu, kalau kita menjelaskan sesuatu hukum yang sebenarnya hukum itu terlarang, tapi penjelasan itu dijamin tidak akan diterima karena situasi yang tidak memungkinkan, bahkan menimbulkan madarat yang lebih besar, maka tahan lisan dan tangan kita dari hal itu. Bukan karena ridho terhadap masalah itu, tapi dalam rangka mencegah kerugian dan kemadaratan yang lebih besar, baik lisan ataupun tulisan tangan kita, ya. Maka sebaiknya di media-media sosial tahan dulu dari hal itu. Sekali lagi, bukan karena setuju, tapi karena menghindarkan kemadaratan yang lebih besar. Adapun sikap kita yang pertama, ketika mendengar Al-Quran direndahkan, dihinakan, dinistakan, wajib kita merasa geram dengan hal itu. Kemarahan kita menunjukkan loyalitas dan komitmen kita kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wajib. Gak boleh ada yang menghina atau tidak, gak ada perbedaan gitu ya. Gak boleh gitu. Wajib geram, wajib kita marah. Marah dalam hal itu ibadah. Marah ketika Allah, Al-Quran, Rasul SAW dihina adalah wajib. Siapa yang tidak marah, maka dipertanyakan keimanannya. Yang kedua, lakukan segala upaya yang tidak terlarang secara syar'i, ya, dengan cara seperti yang dahulu dilakukan oleh para ulama, menghubungi ulil amri yang berwenang, melaporkan hal itu untuk ditindak. Lalu itu dilakukan semaksimal yang kita bisa, setinggi level tertinggi yang kita bisa. Kita ke RT, nggak digubris ke RW, ke lurah atau ke kepala desa, ke camat, terus sampai ke presiden. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian apabila semua upaya sudah dilakukan tapi mentok, maka jangan melakukan tindakan yang secara syar'i terlarang. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Kalau caranya salah dipakai untuk memperjuangkan kebaikan, niscaya keriduan Allah tidak akan teraih dengan cara yang salah tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka silakan lakukan apapun yang bisa kita lakukan sebatas cara tersebut tidak terlarang secara syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dulu ya, kita lanjut lagi, masih kuat. Ada setengah jaman lagi atau kurang, karena kalau dijadwal sampai jam berapa? 10 ya. Kita teruskan sebentar. Ketiga, agama adalah nasihat bagi Rasulnya. Di antara nasihat bagi Rasul lah yang pertama, al-imanu tammu birisalatihi. Beriman sepenuhnya dengan kerasulan beliau. Beliau itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengakuan semata-mata. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minan nasihati li Rasul sallallahu tasdiqu khabarihi. Di antara nasihat kepada Rasulnya adalah membenarkan seluruh informasi yang beliau sampaikan. Selama itu benar-benar dari beliau, ditunjang dengan hadis yang sahih menurut penelaahan para ahli hadis. Baik itu tentang masa lalu ataupun masa yang akan datang, baik yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, karena banyak hadis Nabi SAW yang tidak masuk akal. Contohnya yang tadi, Nabi selesai memberitahukan, di zaman dahulu ada Nabi pas perang, asar, dia berdoa, ya Allah tahan itu matahari. Ternyata matahari tidak bergeser dari tempatnya. Sampai perang usai mereka masih melakukan, bisa melakukan sholat asar. Ada penjelasan ilmiah tentang hal ini? Mungkin tidak ada, tidak masuk akal. Ya, tapi ini diceritakan dalam hadis yang sahih, maka wajib untuk kita percaya. Itu tentang masa lalu. Pernah enggak mendengar hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi Musa mau dicabut nyawanya oleh malakul maut, beliau menolak, itu malaikat ditonjok sampai kedua matanya keluar. Pernah dengar? Hadisnya sahih apa tidak? Sahih riwayat Imam Bukhari. Masuk akal apa tidak? Tidak masuk akal bagi orang yang akalnya pendek. Tapi bagi orang-orang yang akalnya dalam seperti para ulama, seperti Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang selain sahih secara riwayat juga sangat rasional, sangat masuk akal, dan di dalamnya syarat berisi pelajaran yang sangat berharga. Penjelasan beliau adalah, pertama, malakul maut datang kepada Musa alaihi salatu wassalam sebagai orang biasa, dan Nabi Musa tidak tahu bahwa itu malaikat. Dan umumnya Nabi ketika awal datangi malaikat tidak tahu bahwa itu malaikat karena berupa orang. Pernah enggak membaca ayat dalam surah Az-Zariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Sudahkah tiba berita kepadamu tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika masuk salam, dijawab salamnya, oh kalian kaum yang mungkar. Mungkar maknanya yang tidak dikenal. Lalu masuk, lalu disajikan anak sapi bakar yang lezat luar biasa. Faqarrabahu ilaihim, lalu disajikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau menyentuhnya, enggak makan. Qala ala ta'kulun, lalu kata Nabi Ibrahim, kenapa kalian tidak makan? Fa'aujasa minhum khaifah, muncul rasa takut dalam diri Ibrahim, jangan-jangan ini orang jahat. Lalu mereka mengatakan, jangan takut, kami utusan Allah. Oh, baru tahu bahwa itu malaikat. Awalnya enggak tahu. Nabi Lut juga begitu, didatangi tamu yang ganteng, cakep, khawatir ini. Kaumnya itu kan gay, melihat tamu yang ganteng seperti itu, lu ngiler gitu kan. Gak tahu bahwa ini adalah malaikat. Malakul maut datang kepada Musa sebagai orang biasa. Datang langsung minta nyawa, bayangkan. Orang asing, gak dikenal, masuk ke rumah minta nyawa. Dan syariat saat itu membolehkan menonjok orang yang masuk ke rumah tanpa izin. Tonjok oleh Nabi Musa. Tonjokan Nabi Musa luar biasa. Orang Kibti itu ketika ada Bani Israel dengan pengikut Fir'aun berantem, dibelakan oleh Nabi Musa sekali pukul, mati. Tyson aja gak gitu-gitu amat. Paling KO ya, tapi gak ada yang mati kan. Ini mati. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi Musa itu kan diolok-olok oleh kaumnya. Karena apa? Beliau enggak pernah mau mandi bareng. Orang-orang mandi bareng tuh, terbuka aurat. Nabi Musa enggak. Orang-orang mengolok-olok pasti penuh koreng tuh, penuh buduk kata orang Sunda. Makanya malu enggak mau mandi bareng, ya. Diolok-olok, Nabi Musa enggak peduli. Allah ingin membersihkan nama Nabi Musa. Suatu saat Nabi Musa itu lagi mandi, bajunya disimpan di atas batu, beres mandi mau ngambil batu, itu batu lari itu membawa pakaian Nabi Musa, dikejar-kejar dalam keadaan gak berpakaian, lewat orang-orang melihat seluruh tubuh Nabi Musa mulus, gak ada cacat sedikit pun. Setelah begitu baru si batu itu berhenti, diambil pakaian dipakai, diambil tongkat, dipukul itu batu 4 atau 5 kali pukulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya riwayat Imam Bukhari, itu batu sampai berbekas-bekas pukulan tongkat Nabi Musa. Menunjukkan apa? Kuat pukulan beliau. Nah, Nabi Musa nonjok malaikat sampai keluar matanya. Kembalilah kepada Allah, lalu Allah mengembalikan mata itu. Kata Allah, datang lagi, katakan kepada Musa, kalau kamu masih tetap ingin hidup, tutupkan telapak tanganmu di atas punggung seekor sapi. Satu bulu yang tertutup tambahan satu tahun usiamu. Datang lagi mengatakan hal yang sama, tahu, oh ini malakul maut. Lalu Nabi Musa pasrah sekarang saja. Lalu dicabut nyawanya. Dari hadis ini para ulama menerangkan faedah yang sangat berharga. Ini juga faedah dibahas dalam sebuah kitab judulnya Alamul Malaikatil Abrar, alam para malaikat yang mulia. Salah satu faedah dari hadis ini adalah apabila malaikat menjelma menjadi orang, maka dia tidak bisa lepas dari sifat kemanusiaannya. Karena dia bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipukul, dan kalau dipukul seperti orang pada umumnya, ya luka. Ini yang Allah tetapkan bagi para malaikat yang menjelma menjadi orang. Ini penjelasan para ulama, penjelasan itu masuk akal enggak? Sangat masuk akal, sangat rasional. Ya. Jadi semua berita yang disampaikan oleh Nabi selesai baik masa lalu, mau masuk akal atau tidak, seperti larinya batu yang dikejar oleh Nabi Musa yang membawa pakaian Nabi Musa, tidak masuk akal. Tapi ini diberitakan dalam hadis yang sahih, wajib kita percayai. Demikian juga masa yang akan datang. Nabi selesai menceritakan tentang Dajjal, menceritakan tentang turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, menceritakan tentang perkara-perkara yang aneh, nanti di akhir zaman ada binatang yang bisa berbicara kepada manusia. Itu sahih dan wajib kita percayai selama itu sahih. Inilah yang kedua, yaitu membenarkan seluruh berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik masuk akal ataupun tidak, baik masa lalu ataupun masa yang akan datang. Ketiga, wa minan nasihati li Rasul sallallahu alaihi wasallam sidqul ittiba. Di antara nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar dalam hal ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti contoh beliau, sunnah-sunnah beliau. Mengikuti sunnah beliau mengakibatkan tadi Ali Imran 31. Allah akan mencintai kita, dosa-dosa kita diampuni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, terus yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, ikuti sunnah Nabi SAW, Allah akan mencintai kamu dan akan diampuni dosa-dosamu. Dua tuh, Allah mencintai kita dan kita dapat ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, selain kita dapat ampunan, dapat cinta dari Allah Azza wa Jalla, kita memperoleh pahala 50 kali lipat pahala para sahabat. Mungkin hadis tentang hal ini sering kita dengar dalam pengajian-pengajian sebelumnya, baik dari saya ataupun dari ustadz-ustadz yang lain, baik pengajian seperti ini ataupun melalui YouTube dan yang lain-lain. Ketiga, bahwa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tanda, ini tanda ashabul yaminnya orang itu di akhirat. Dia menjadi ashabul yamin di dunia, akan menjadi ashabul yamin di akhirat. Ini penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah membagi manusia menjadi tiga golongan. Pertama, as-sabiqun. Yang kedua, ashabul yamin. Ketiga, ashabus syimal, golongan kanan, golongan kiri. Adapun golongan kanan, mereka lah pengikut setia, pengamal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perkara yang baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari yang kanan atau dilakukan dengan yang kanan. Makan, minum itu dengan tangan kanan. Semua yang baik-baik, mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, itu yang kanan. Masuk masjid yang kanan, karena di dalam masjid lebih baik daripada di luar masjid. Keluar dari WC yang kanan, karena di luar WC jauh lebih baik daripada di dalam WC. Berpakaian, dahulukan yang kanan sebelum yang kiri, karena memakai pakaianlah baik sebelum berpakaian buruk. Ketika membuka pakaian, mau telanjang, telanjang adalah buruk dibanding berpakaian. Dahulukan yang mana? Yang kiri. Masuk WC yang kiri. Memakai sendal yang kanan, melepasnya yang kiri. Kaos kaki, sepatu, semuanya. Keluar dari masjid lebih baik di dalam masjid, lebih baik di luar masjid. Lebih baik di dalam masjid. Di luar masjid bukan berarti jelek, tapi kebaikannya di bawah berada dalam masjid. Maka lakukan yang kiri terlebih dahulu. Adapun ashabus syimal selalu menggunakan yang kiri, makan minum pakai tangan kiri. Memakai sendal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, baju ataupun celana, pakai yang kiri terlebih dahulu. Mengambil sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, pakai yang kiri. Coba lihat, itu kebiasaan orang-orang kafir, selalu mendahulukan yang kiri. Yang kanan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adapun yang kiri sunnah syaitaniyah dan kufar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu bisyimal fa inna syaitan yashrabu bisyimal. Janganlah kalian minum pakai tangan kiri, karena syaitan pun minum pakai tangan kiri. Jadi siapa yang ashabul yamin, siapa yang ashabul syimal, di dunia saja ini kata Syaikh Utsaimin sudah diperlihatkan. Maka mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam adalah sign, adalah isyarat, adalah tanda orang itu ashabul yamin sampai ke akhirat nanti. Sebaliknya, menyimpang dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam diancam dengan ancaman yang dahsyat, Al-Qur'an dan hadis. Pertama Al-Qur'an, coba perhatikan An-Nur ayat, cari sendiri. Kalau enggak 63, 64. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." 63 apa 64? Kata Allah, hendaklah takut orang-orang yang alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyimpang dari perintah Nabi, dari contoh Nabi, dari sunnah Nabi alaihi wasallam. Hendaklah takut. Takut apa? Antusibahum fitnah. Bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia ini. Au yusibahum adzabun alim. Atau ditimpa adab yang pedih di akhirat. Adapun fitnah di dunia adalah az-zayg. Az-zayg itu disesatkannya orang itu. Satu kali menyimpang di satu bidang, Allah akan menyesatkan dia di bidang-bidang yang lainnya. Di bidang lainnya dia akan terjerumus ke dalam kebidahan pula. Satu kebidahan menyeret orang tersebut kepada kebidahan-kebidahan yang lain. Terus nyimpang. Bidah dalam bidang akidah terus menyeret dia untuk berbuah bidah di bidang yang lain-lainnya. Itu di dunianya itu. Di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan azab yang sangat pedih. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sidqul ittiba. Itulah yang ketiga. Keempat. Di antara nasihat kepada Nabi adalah ihtiramu ashabihi wa ta'dhimuhum wa mahabbatuhum. Di antara nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati para sahabatnya, memuliakan mereka dan mencintai mereka. Lianna sahabal insan la syakka annahum khassatuhu minan nas wa khassun nasi bihi. Karena sahabat seseorang tidak diragukan lagi adalah orang yang spesial bagi orang tersebut. Manusia yang paling khusus bagi dirinya. Dan para sahabat Nabi dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dijamin ahli surga oleh Allah, dijamin ahli surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka bagian dari iman. Mencintai mereka bagian dari pengamalan ayat. Di antara pujian Allah adalah Al-Fath ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang para sahabat yang menyertainya adalah keras kepada orang kafir dan lemah lembut kepada sama kaum muslimin. Engkau lihat mereka ruku dan sujud hanya mengharap keriduan Allah. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, mengharapkan karunia dan keriduan Allah. Allah sendiri yang memberi persaksian aspek batin dari para sahabat. Sahabat itu rukaan sujada. Orang enggak tahu, tapi Allah tahu. Rukaan berbeda dengan rokiin, sajidin, tapi rukaan sujada. Lafad rukaan sujada disebut segat mubalaghah, memberi makna sangat. Mereka itu ruku, rukunya itu rutin, sering, terus menerus dengan ruku yang berkualitas. Sujudnya juga begitu, terus menerus rutin dengan sujud yang berkualitas. Lalu Allah mengungkit isi hati mereka, yabtaguna fadla minallahi waridwana. Mereka rajin ruku, rajin sujud itu hanya mencari karunia dan keriduan Allah. Allah yang tahu isi hati mereka. Lalu Allah mengemukakan persaksian tentang isi hati para sahabat. Sahabat orang-orang yang luar biasa, luar dan dalamnya. Ya, itu pujian dari Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat. Ayat kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Kaum muslimin ketika ayat ini turun, jelas para sahabat. Mereka terbaik dalam segala hal dibanding manusia yang lainnya. Nabi SAW pun menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Jadi mencintai para sahabat bagian dari iman, bagian dari pengamalan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ini termasuk di antara nasihat kepada Rasul SAW. Inilah poin yang ketiga, bahwa agama adalah nasihat bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Tinggal dua lagi, imam kaum muslimin dan orang-orang awam. Ini mungkin akan terbahas ketika kita menerangkan tafsir surah Al-Maidah, ya. Entah hari apa, coba lihat di jadwal. Untuk malam ini cukup sampai di sini saja terlebih dahulu, dan kita masih sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila masih ada pertanyaan, silakan dikemukakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Iya, barakallahu fiik. Banyak orang yang memakai ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makna ta'ala adalah yang maha tinggi. Dan itu apakah sifat Allah apa bukan? Iya, sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala jaddu rabbina. Ta'ala termasuk sifat Allah azza wa jalla. Dan itu dibenarkan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang pertama. Kedua, apakah lafaz salam adalah tauqifi? Tauqifi itu artinya lafaz ini sudah baku, ditetapkan dari sononya. Kalau sudah baku, tidak boleh ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Ya, dijawab ya, salam adalah lafaz yang baku dengan tiga jenis, tiga tingkatan keutamaan salam, dan tidak ada yang keempatnya. Tingkatan yang pertama, assalamualaikum saja, afan, tanpa saja, assalamualaikum. Itu dapat nilai 10. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi, 20. Dan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Sebagaimana seorang sahabat ketika salam yang pernah assalamualaikum saja, tanpa saja ya, assalamualaikum, kata Nabi SAW, 10. Yang kedua pakai warahmatullah, 20. Yang ketiga wabarakatuh, 30. Ya, sudah. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada tambahan ta'ala atau tambah wa maghfiratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuhu wa fadluh, ditambah. Secara maknawi lebih bagus apa tidak? Ya, lebih bagus. Tapi sekali lagi ini tauqifi, ya. Apakah mungkin enggak ada tambahan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap baik tapi tidak terucapkan oleh para sahabat? Seperti contoh umpamanya ada sahabat ketika salat, ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban barakatuh. Terus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca itu tadi? Saya, ya Rasulullah, aku melihat para malaikat berebut untuk menuliskannya. Sahabat itu inisiatif sendiri, tapi dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin kita sekarang juga bisa berinisiatif sendiri lalu benar? Pertama, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu boleh kita lakukan karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, tidak boleh. Pernah enggak ada sahabat yang mengucapkan sesuatu tapi ditegur, disalahkan oleh Nabi SAW? Iya, ada banyak. Contohnya apa? Seseorang menyatakan Masya Allah wa syi'ta. Kata orang itu, terserah apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Lalu ditegur oleh Nabi SAW, karena itu salah, keliru. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta, tapi kul Masya Allah wahda. Cukup kamu katakan Masya Allah saja, tanpa wa syi'ta. Ini salah satu contoh sahabat mengucapkan suatu ucapan kreativitas sendiri tapi keliru salah, lalu ditegur oleh Nabi SAW. Jadi betul ada sahabat yang ketika berkreasi dibenarkan oleh Nabi SAW. Tapi ada juga para sahabat berkreasi satu ucapan atau satu amalan ditegur kelas oleh Nabi SAW. Jadi kita membenarkan sahabat yang berkreasi selama kreasi sahabat itu dibenarkan. Itsbat Nabi inilah yang kita pegang. ketetapan Nabi terhadap ucapan sahabatnya yang kita pegang, bukan ucapan sahabatnya itu sendiri. Nah sekarang kita berkreasi sendiri, menambah. Dengan alasan sahabat tadi juga nambah dibenarkan oleh Nabi. Apa pasti tambahan kita itu dibenarkan oleh Nabi, atau bahkan kalau Nabi ada malah menegur seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta tadi. Mungkin saja ditegur, disalahkan, jangan dilakukan kan. Oleh karena itu, apa yang tidak menjadi bagian dari agama ini di zaman Nabi SAW, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Kalau di zaman Nabi, para sahabat dan para ulama tidak ada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ya, maka jangan dianggap itu sebagai sebuah kebaikan. Karena itu kebaikan niscaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan sebagaimana hadis ma min khairin illa qad bayantu ilaikum. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah aku jelaskan semuanya itu kepada kalian. Jadi semua yang dianggap baik sudah dijelaskan. Sampai Nabi wafat, maka tidak boleh lagi ada tambahan yang kemudian tambahan itu dianggap sebuah kebaikan. Contoh, jangankan yang tidak ada di zaman Nabi lalu oleh kita ditambahkan. Yang ada di zaman Nabi, tapi kadar pelaksanaannya berlebihan itu pun disalahkan. Tiga orang sahabat Nabi SAW datang kepada para istri, bagaimana sih amalan Nabi siang dan malam? Dijelaskan kalau malam tidur, tapi nanti sepertiga akhir malam bangun lalu sholat. Kalau siang gimana? Nah, kadang saum, kadang tidak. Saum sunnah. Kalau Ramadan mah pasti saum. Terus gimana sikapnya kepada istri? Kana fi mihnati ahli. Beliau sering bantu-bantu istrinya. Mendengar begitu, tiga sahabat itu menganggap enteng. Kata satu sahabat, saya semalaman sholat terus, tidak akan tidur. Sholat apa? Tahajud. Tahajud disyariatkan enggak? Disyariatkan. Yang kedua, saya akan saum tiap hari. Kalau Nabi kan enggak tiap hari. Saum apa? Saum sunat. Disyariatkan enggak? Iya, disyariatkan. Yang ketiga, saya enggak akan nikah. Fokus ibadah. Ketika ucapan ini sampai kepada Nabi SAW dipanggil, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata begini-begini? Demi Allah aku lebih takwa kepada Allah dibanding kalian, lebih takut. Tapi aku tidur, aku bersolat, aku saum, aku pun berbuka dan aku menikahi para wanita. Siapa disebutkan di akhir hadis itu? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan dari umat. Bayangkan, tahajud itu disyariatkan. Tapi kalau pelaksananya melebihi dari yang dicontohkan oleh Nabi, tidak diaku sebagai umatnya. Bayangkan kalau melakukan amalan yang disyariatkan tapi berlebihan, lebih dari yang dicontohkan, itu tidak diaku sebagai umatnya. Apalagi kalau mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan, lebih terlarang lagi. Lebih apa? Lebih tidak diakui lagi sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang tidak ada di zaman Nabi termasuk tambahan wa ta'ala dalam hal salam, maka jangan kita anggap sebagai bagian dari agama ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Kurang jelas. Ulangi. Ashabus Simal. Bagaimana seorang muslim yang melakukan segala kebaikan dengan tangan kiri, makan, minum, menerima, memberi gitu. Itu ya, itu mengikuti sunnah syaitaniyah. Itu maksudnya qidal. Qidal nulis. Taib. Barakallahu fiik. Pertama, kalau dia jahil, orang tuanya juga jahil, tidak ada perbedaan antara kiri dan kanan, dengan logika orang sekuler. Yang kiri juga kan pemberian Allah gitu kan. Kenapa dibeda-bedakan gitu? Sama aja, kaki juga pemberian Allah, coba makan tuh pakai kaki. Kalau ngasih ke orang pakai kaki ini, sama aja dengan itu. Betul, semua pemberian Allah, tapi masing-masing ada fungsi. Ya, Allah mengatur bagaimana adab mempergunakan semua itu, yang kanan atau yang kiri. Baik buruknya itu tergantung adab yang Allah ajarkan. Kalau seorang jahil, dia tidak tahu. Dari kecil orang tuanya membiarkan dia pakai kiri, akhirnya jadi kidal. Sampai gede, nulis, makan, minum, dan kalau pakai tangan kanan nggak bisa. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia haruslah berusaha bersungguh-sungguh merubah kebiasaannya. Karena itu terlatih karena biasa. Dia belajar pakai tangan kanan ketika makan, pakai tangan kanan ketika minum ya. Kalau menulis mungkin agak susah. Kalau makan dan minum saya yakin. Sekarang kita biasa pakai tangan kanan, bisa nggak kita makan pakai sendok pakai tangan kiri? Bisa. Mungkin pertama apa? Kagok. Tapi lama-lama ya bisa. Contoh, dulu mungkin ada sebagian. Saya sejak kecil karena menganggap dengan tangan kanan bagus, gosok gigi pakai tangan kanan. Ketika membahas bab syiwak dalam kitab Bulughul Maram, ternyata di sana didapati sunnahnya bersiwak pakai tangan kiri, termasuk gosok gigi. Kenapa? Karena itu termasuk min babi izalatil adha, termasuk bab menghilangkan kotoran. Segala hal yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran disunahkan dengan tangan kiri. Cebok habis BAB, BAK gitu pakai tangan kiri karena menghilangkan kotoran. Nyingsring, tahu nyingsring? Buang ingus itu menghilangkan kotoran pakai tangan kiri, sunnahnya. Ada ayam datang ke kita, clok ngirim sesuatu lalu pergi lagi. Kotoran ayam kita buang, dicempal, kata orang Sunda, pakai tangan kiri, jangan kaki. Itu mimbab izalatul adha, menghilangkan kotoran disunahkan pakai tangan kiri. Syiwa termasuk bab apa? Menghilangkan kotoran. Nabi selesai pakai tangan kiri. Ini ikhtilaf para ulama, tapi jumhur ulama termasuk Syekhul Islam dalam majmul fatwanya menekankan sunnahnya pakai tangan kiri. Aduh, selama ini kan kita pakai tangan kanan. Sejak itu dirubah. Awalnya apa? Kagok. Bukannya ini tapi ini yang gerak. Bukannya begini tapi ini yang gerak. Pertama, kedua, ketiga begitu. Tapi lama-lama biasa aja. Malah dengan tangan kanan yang sekarang agak kagok gitu kan. Kalau itu dilatih bisa. Sekarang kita biasa makan pakai tangan kanan, lalu pakai tangan kiri, bisa? Bisa. Sekali dua kali kagok, tapi lama-lama terbiasa. Jadi apa yang bisa dirubah, rubahlah. Kecuali kalau memang tidak bisa, seperti menulis. Sekarang kita menulis pakai tangan kanan, terus pakai tangan kiri. Mungkin membiasakan juga apa? Lama ya, melatihnya lama. Nah, ini juga begitu. Jadi hendaklah dia berusaha untuk merubah kebiasaannya. Karena itu diambil dari kebiasaan dan bisa dirubah dengan kebiasaan. Kecuali yang tidak bisa atau susah diubah dengan kebiasaan, dan proses merubah itu menimbulkan madharat, seperti penulis harus nulis terus, yang biasa pakai tangan kiri lalu pakai tangan kanan, bisa-bisa enggak bisa menuliskan beberapa tugas yang penting, maka dia dibolehkan untuk melanjutkan kebiasaan menulis dengan tangan kirinya. Adapun makan yang lain-lainnya, maka ubahlah dengan tangan kanan, biasakan, maka itu insya Allah akan bisa berubah ya. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi. Ya. Wassalam. Thank you. Iya, definisi iman, ta'rif iman. Kedua definisi tadi, khilaful lafzi nafsul makna. Berbeda lafaz tapi maknanya sama. Berbeda susunan bahasa tapi maknanya sama. Iman itu adalah tasdiq bil qalbi, ya, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih atau bil jinan. Jadi meyakini dengan hati, mengungkapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dua definisi tadi sama maknanya, hanya redaksionalnya saja yang berbeda. Dan ini diperkuat dengan hadis. Jadi definisinya bukan didasarkan kepada definisi dari hadis, tapi rumusan para ulama. Dan itu diambil dari ayat dan hadis. Di antaranya satu hadis yang mencakup al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un bilangan dari 3 sampai 9. Bisa 3, 4, 5 sampai 9. Bid'un wa sab'una syu'bah bisa 73, 74, 75 sampai 79. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan atau cabang iman yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan ini lisan. Wa adanaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendah adalah membuang kotoran atau gangguan dari jalan, itu adalah anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang keiman, itu amalan hati. Jadi 70 sekian cabang iman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi contoh masing-masing satu. Ada lisan, ada hati, ada anggota badan. Dan itu salah satu dalil, dan dalil lain banyak baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih, bahwa iman itu wajib diwujudkan oleh ketiga unsur yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, yaitu unsur lisan, unsur hati, dan unsur anggota badan, ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Banyak besok yang mau kerja, insyaallah besok kita berjumpa lagi pagi jam 8 di tempat ini juga, ya, ya, dengan materi yang pokok, yaitu manhaj syar'i dalam menghadapi fitnah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.